dipersembahkan oleh Bank BRI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah rabbil alamin, pada hari ini saya Junus bisa kembali menjumpai Anda dalam tafsir Al-Misbah. Dan seperti biasa, selama hampir satu jam ke depan kita akan menemani Anda dan kita akan sama-sama mendengarkan kajian dari Pak Quraisy Shihab tentang surat Al hari ini surat Maryam yang akan dimulai dari ayat ke-16 sampai ke-29. Kita sapa dulu Pak Quraisy. Pak Quraisy, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambungan lagi dari episode yang kemarin ya, tentang surat Maryam, Pak Quraisy. Dan hari ini kita luar biasa sekali kedatangan seorang mahasiswa. Ini adalah namanya Ridwan Hakim. Assalamualaikum Ridwan. Waalaikumsalam. Ridwan, semester berapa di Universitas Indonesia? Semester 8. Semester 8. Nah, sekarang ini Ridwan ini sudah menjadi menjadi seorang apa? Kepala Mapala, apa ketua Mapala UI katanya. Ya. Kerjanya mendaki gunung terus dong. Kalau Mapala itu apa aja tuh? Jadi core kegiatan Mapala itu ada dua, di lingkungan dan pengabdian masyarakat dan kegiatan alam bebas. Oh, berarti dua. Sekarang kalau lagi banyak-banyak misalnya di Jakarta banyak banjir segala macam, membantu juga. Iya. Teman-teman dari Mapala. Kita bantu yang kita bisa aja. Oh. Pahala juga ya Pak ya. Oh iya. Oke, okay. Ridwan, kita sekarang akan mendengarkan kajian dari Pak Quraisy sama-sama ya. Silakan Pak Quraisy. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ayat-ayat yang lalu, episode kemarin, itu ayat-ayatnya berbicara tentang Nabi Zakaria. Nabi Zakaria. Kali ini berbicara tentang Maryam. Maryam yang dipelihara sejak meninggalnya ayahnya, dipelihara oleh Zakaria. Di sini dimulai ayat 16 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wazkur fil kitabi Maryam idintabadat min ahliha makanan syarqiyya. Uraikan juga apa yang tercantum dalam kitab suci Al-Qur'an ini menyangkut Maryam. Secara khusus uraikan saat dia pergi menyendiri menjauh dari keluarganya dan mengambil suatu tempat di arah timur. Bisa jadi arah timur rumahnya, bisa jadi arah timur Baitul Maqdis, karena beliau tinggal di Palestina, di Baitul Maqdis. Fattakhadhat min dunihim hijaban. Sebelum sampai ke sana, Maryam kemudian bertindak atau melakukan sesuatu yang dapat membatasi keluarganya dari dirinya. Dia membuat seakan-akan ada tabir sehingga dia tidak ditemui oleh keluarganya, dia pun tidak bertemu dengan keluarganya. Kita berhenti sini. Nah, ini untuk apa nih Maryam melakukan menyendiri? Ada yang berkata bahwa Allah subhanahu wa ta'ala kalau hendak melakukan sesuatu, dia tidak jarang mengilhami makhluknya untuk melangkah dengan langkah-langkah tertentu. Misalnya, kalau akan terjadi gempa, binatang lebih dulu tahu, ya? Yeah. Dia menyingkir. Yeah. Dari mana dia tahu? Tuhan mengilhami dia, pergi menjauh. Nabi Muhammad waktu mau dapat wahyu, terdorong tanpa dia tahu siapa yang mendorongnya untuk pergi ke Gua Hira supaya dapat menyendiri. Maryam juga begitu. Dia menjauh dari keluarganya, mengambil satu tempat di arah timur. Mungkin maksudnya arah timur itu, biasanya kita berkata, terbitnya matahari itu pertanda munculnya cahaya. Ya. Terbenamnya lahirnya kegelapan. Sehingga orang sering berkata timur itu lambang dari kesuburan, lambang dari kebaikan, karena dia adalah cahaya. Bisa jadi terdorong Maryam mengambil tempat di arah timur itu Allah yang mendorongnya, karena ada sesuatu yang sedang dia siapkan buat Maryam. dan diberinya isyarat bahwa itu sesuatu yang berbentuk cahaya. Memang sewaktu dia sudah berasa di sana menyendiri menjauh, kami utus kepadanya malaikat Jibril. Maka menjelmalah sang malaikat itu menjadi manusia yang sempurna. Jadi dia menampakkan dirinya sebagai manusia. Itu berarti malaikat bisa menampakkan diri sebagai manusia. Oke. Okay. Apa lanjutannya? Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiya. Begitu dia lihat ada manusia dan dia sendiri, dia gadis. Dia langsung meminta perlindungan kepada Allah, dan nama Allah yang disebutnya adalah Ar-Rahman, pelimpah kasih. Seakan-akan dia berkata, saya bermohon kepada Tuhan yang melimpahkan kasih supaya saya dilindungi darimu. Kalau memang kamu ini orang bertakwa, pasti kamu tidak akan mengganggu saya. Kenapa dia berkata kalau memang kamu ini orang bertakwa? Rupanya Maryam melihat orang ini mukanya orang baik-baik nih. Tapi tetap dia ingatkan. Yeah. Karena malaikat itu kalau tampil dalam rangka atau malaikat itu dilukiskan selalu dengan wajah yang indah. Setan selalu dilukiskan dengan wajah buruk. Jadi dia tampil, dia berkata, saya bermohon kepada Allah, Tuhan yang Maha Kasih itu, perlindungan darimu, dan bila engkau memang orang yang bertakwa, sebagaimana kulihat dari tanda-tanda pada wajahmu, tentu engkau tidak akan mengganggu saya. Qala innama ana rasulu rabbik li ahaba laki hulaman zakiyya. Malaikat ini yang berbentuk manusia berkata, aku ini tidak lain kecuali utusan Tuhan untuk menganugerahkan kepadamu seorang anak yang suci dan tumbuh berkembang dengan baik. Dia katakan li ahaba. Kata ahaba itu atau wahaba itu atau wahab itu menunjuk, wahaba wahab itu menunjuk kepada Tuhan yang memberi Anda sesuatu tapi Anda tidak pernah minta. Maryam pernah minta dapat anak? Tidak pernah. Dia masih gadis. Takut. Saya datang utusan Tuhan, tugas saya bahwa melalui saya Tuhan akan menganugerahkan kepadamu seorang anak yang kamu tidak pernah minta tapi Tuhan mau kasih kamu. Oke. Okay. Qalat anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiya. Bagaimana bisa aku punya anak sedang aku belum pernah disentuh oleh seorang manusia dan aku pun bukan seorang wanita tunasusila. Belum pernah disentuh oleh seorang manusia. Manusia. Maksudnya memang saya sudah bertunangan dengan Yusuf tunangannya, tapi aku tidak pernah disentuh. Apalagi aku bukan. Jadi bagaimana bisa aku dapat anak? Saya kira kita lanjut. Ya. Baik, kita tahan dulu Pak Quraish, lanjutkan ceritanya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan masih kembali dalam Tafsir Al-Mis. Dulu itu salah satu bentuk ibadah kepada Tuhan adalah tidak bicara. Kembali ke dalam Tafsir Al-Misbah, dan kita kembali melanjutkan mendengarkan uraian dan kajian dari Pak Quraish. Iya. Jadi Maryam merasa heran, bagaimana bisa saya punya anak? Ya. Saya belum pernah disentuh oleh seorang lelaki dalam pengertian tertentu. Saya tadi katakan bahwa ketika itu Maryam sebenarnya sudah bertunangan dengan seorang lelaki. Tapi kita lihat, walaupun dia sudah bertunangan, dia belum pernah disentuh oleh tunangannya. Hebat ya. Kalau sekarang bagaimana orang yang bertunangan? Tertawa kita. Oke. Okay. Dan aku juga bukan seorang wanita tunasusila. Jadi bagaimana bisa aku punya anak? Dijawab oleh malaikat ini, qala kadzalika. Malaikat itu berkata, benar. Engkau tidak pernah disentuh. Engkau bukan wanita tunasusila. Tetapi Tuhanmu berkata, memberimu anak tanpa disentuh oleh seorang manusia itu mudah bagiku. Itu Allah berikan kepadamu untuk menjadi bukti terhadap manusia tentang kuasa Allah. Dan menjadi rahmat dari Allah. Dan itu adalah suatu ketetapan yang pasti yang tidak bisa diubah lagi. Jadi kamu tidak usah minta, jangan kasih saya waktu itu. Itu ketetapan pasti. Itu mudah bagi Allah. Karena tujuannya ingin menjadi bukti bahwa Dia Maha Kuasa. Ya. Dia bisa menganugerahi anak walaupun tanpa ayah. Oke. Fahamalat. Tiba-tiba dia hamil. Fantabadat bihi makanan qasiya. Begitu dia lihat berhenti mensnya, hamil, dia lantas mengambil tempat yang jauh, menyingkir dari manusia. Berlanjut setelah sekian bulan, 9 bulan, fa'aja'ahal mukhad, maka kontraksi yang terjadi di dalam perutnya karena mau melahirkan itu mengantarnya pergi ke pangkal pohon korma untuk bersandar. Dia kesakitan, bersandar, tidak ada orang. Qalat ya laitani mitlu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Ketika itu dia berkata, aduhai, alangkah baiknya kalau aku ini tidak pernah ada. Aku malu, hamil, tidak ada suamiku, pasti dituduh macam-macam. Fanadaha min tahtiha. Maka ada yang menyuruhnya dari bawah dia, dari bawahnya. Bisa diilustrasikan, boleh jadi anaknya yang berada di, kan kamu melahirkan melalui kedua paha, ya. Jadi kalau boleh jadi dia duduk atau dia baring atau ini, itu berkata kepadanya, jangan sedih. Jangan sedih karena kamu bisa malu akibat aku lahir. Jangan sedih karena tidak ada makanan. Jangan sedih karena tidak ada minuman. Itu boleh jadi anaknya yang berkata demikian. Boleh jadi juga malaikat itu tadi yang datang. Janganlah bersedih. Sungguhnya Tuhan, Tuhanmu telah menciptakan di bawahmu, di tempat kamu itu, suatu telaga air. Goyangkanlah ke arahmu batang pohon korma itu, niscaya dengan upayamu itu akan berjatuhan ke atasmu, kepadamu, korma matang yang lezat untuk dimakan. Kita berhenti lagi sejenak. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak saja langsung berkata itu ada korma di bawah kamu? Kenapa dia suruh gerakkan? Gerak dari seorang anak atau gadis ini kira-kira kuat menggerakkan pohon korma sehingga jatuh? Tidak mungkin. Tapi Allah ingin memberi pelajaran. Kalau mau cari rezeki, jangan duduk. Harus berusaha. Berusaha. Jangan berkata ini. Maryam pun, walaupun Tuhan sudah menciptakan anaknya secara luar biasa, dalam konteks makan, minum, dan lain-lain sebagainya, beliau ditugaskan. Walaupun kerjanya itu tidak berpengaruh sedikit pun, tidak menggoyangkan pohon korma ini, tetapi Tuhan yang mengatur. Selanjutnya, fakuli washrabi waqurri aina, makanlah, minumlah dari air telaga itu, bersenanglah, senangkan hatimu. Jangan takut dengan macam-macam tuduhan orang. Nanti kalau kamu melihat ada seorang manusia dan melihatmu menggendong bayimu, katakanlah kepadanya, saya bernazar demi Tuhan yang Maha Pengasih untuk berpuasa, tidak berbicara. Sauman itu artinya menahan diri. Siam itu, kita ada siam, menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak ini. Sauman, menahan diri, tidak bicara. Sauman, siam. Ya kan? Saya bernazar, bertekad, tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun. Tidak ada orang yang itu. Dulu itu salah satu bentuk ibadah kepada Tuhan adalah tidak bicara. Bicara ini bisa menjerumuskan. Ya. Sisa dari ibadah itu dulu, yang dulu ibadah, sisa dari ibadah itu sekarang dalam bentuk hening cipta. Kita kan berhening cipta, merenung, ya. Walaupun hening cipta bukan ibadah dalam Islam, tetapi itu salah satu cara. Allah Subhanahu wa taala ingin berkata begini. Maryam, kalau kamu bicara bisa bertengkar orang. Kamu tidak punya bukti yang serius dari pembicaraanmu untuk membuktikan bahwa kamu tidak berzina. Jadi lebih baik diam. Kita pun sekarang begitu. Ada tuduhan macam-macam. Kita berusaha membela diri. Tapi kalau tidak ada bukti, bagaimana? Kita tidak bisa mengajukan bukti. Serahkan pada Allah. Dia akan bela Anda kalau Anda benar. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu qalu ya Maryam laqiti syai'an faria. Mendengar itu, dibawanya anaknya ini menuju kaumnya, masyarakatnya, digendongnya anaknya. Ketika mereka melihat Maryam bawa anak, mereka lantas berkata, sungguh engkau telah melakukan suatu perbuatan yang mungkar, yang sangat buruk. Jadi kamu berzina punya anak, ini perbuatan yang sangat buruk. Ya ukhta Harun, ma kana abuki ra'asu wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai orang baik-baik, ukhta Harun itu jangan diterjemahkan saudaranya Harun, tapi itu istilah oleh bahasa Arab, oleh Al-Quran untuk menunjuk orang baik-baik. Kamu itu orang baik-baik. Ibumu, ayahmu bukan orang jahat. Ibumu bukan penzina. Kok kamu bisa begini? Dia tidak mau bicara. Fa'asyarat ilaihi qalu. Fa'asyarat ilaihi. Terus Maryam, dia hanya beri isyarat, karena dia tidak mau bicara. Dia tunjuk anaknya. Qalu, mereka berkata, kaifa nukallimu man kana fil bahri sabiyya. Bagaimana kami mau berbicara dengan anak yang masih dalam, yang umurnya masih dalam umur ayunan? Sang anak tiba-tiba berbicara, berkata, ah ini, inni Abdullah, saya ini hamba Allah. Dia menganugerahkan saya kitab suci dan dia menjadikan saya seorang nabi. Saya kira itu sampai di situ. Baik, Pak Quraisy, kita tahan lagi untuk sementara waktu dan juga untuk Ridwan, nanti kita akan ada waktunya untuk bertanya kepada Pak Quraisy. Baik pemirsa, janganlah kemana-mana, kita akan masih kembali ke dalam Tafsir Al-Misbah. Jangan mencari rezeki dengan cara yang tidak benar. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Dan seperti biasa pada segmen berikut ini, kita akan menerima pertanyaan dari beberapa pemirsa di rumah, Pak Quraisy, dan juga nanti mungkin Ridwan akan bertanya juga. Tapi kita dengarkan dulu atau kita lihat dulu pertanyaan yang pertama dari pemirsa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya ingin bertanya bagaimana sikap kita seharusnya jika kita difitnah seseorang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fitnah katanya, gimana cara menyikapi kita di fitnah? Iya, tuntunan agama menyangkut hal ini yang pertama. Hindari kegiatan atau tempat-tempat yang bisa menimbulkan buruk sangka orang. Itu dulu, hindari. Nabi pernah berjalan dengan istri beliau di malam yang gelap. Ada yang lihat, terus orang itu menghindar. Orang itu dipanggil Nabi, sini, ini saya jalan dengan istri saya. Sebab kalau dia pergi, bisa jadi datang setan berkata, itu Nabi jalan dengan perempuan lain. Jadi hindari, itu dulu terlebih dahulu. Okay. Yang kedua, kalau sudah difitnah orang, berusahalah sekuat kemampuan Anda untuk membuktikan bahwa itu tidak benar. Tetapi, kalau Anda yakin bahwa usaha Anda itu tidak akan berhasil, maka serahkan pada Tuhan. Dulu pada zaman Nabi, pernah istri beliau Aisyah dituduh selingkuh. Beredar di masyarakat. Yang terakhir tahu adalah Aisyah. Nabi bingung, wahyu tidak turun menjelaskan hal ini. Maka Nabi menemui Aisyah, ada kedua orang tuanya. Nabi berkata pada Aisyah, "Hai Aisyah, kalau kamu memang selingkuh, bertobatlah pada Tuhan. Kalau tidak, Tuhan akan membantu kamu." Aisyah menjawab, "Wahai Rasul, kalau saya berkata tidak, kamu tidak percaya. Karena ini isu sudah beredar sedemikian luas. Tapi kalau saya berkata iya, saya berbohong. Dan Tuhan tahu bahwa saya berbohong kalau saya berkata tidak. Saya berada dalam posisi yang sulit, karena itu saya serahkan kepada Allah." Turun ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan Aisyah itu bersih dari segala. Nah, jadi serahkan pada Tuhan. Dia akan mencari, Tuhan akan memberikan solusi sehingga nama Anda bersih, cepat atau lambat. Kalau sudah tidak bisa memberi bukti yang ini. Itu cara kita menghindari. Kita akan dengarkan lagi satu pertanyaan lagi, Pak Quraish. Okay. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Boyong Ahmad Saputra. Mau bertanya, Pak. Saat mencari rizki, apa yang harus kita lakukan untuk menyempurnakan usaha kita selain dengan doa dan ikhtiar? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyempurnakan rezeki dengan selain doa dan ikhtiar, apalagi, Pak? Iya, selain doa dan ikhtiar. Mencari rezeki. Saya kira yang pertama begini dalam soal rezeki. Mulailah dari kesucian. Jangan mencari rezeki dengan cara yang tidak benar. Oke. Mulai dari yang suci. Yang kedua, bersungguh-sungguhlah mencari rezeki. Jangan setengah-setengah. Yang ketiga, apapun hasil yang Anda peroleh, syukuri. Nah, itu dapat berkat. Ada hal yang lain. Apa yang Anda peroleh, sedekahkan sebagian. Jangan gunakan untuk yang haram. Sedekah itu mengundang rezeki yang baru. Oh, itu banyak sekali pengalaman menyangkut. Jadi jangan monopoli, simpan. Keluarkan hak orang lain, keluarkan zakatnya, bahkan keluarkan sedekah, bantu orang lain. Itu sempurna rezeki Anda. Kalaupun uangnya tidak datang, Anda puas. Anda tenang hidup Anda, Anda diberkati hidup Anda. Saya kira itu caranya. Ya. Ridwan, ada yang mau ditanyain mungkin? Ada. Boleh. Sok, silakan. Yang saya ingin tanyakan adalah, umat Islam telah lama mengetahui, diberi peringatan dalam Al-Quran, bahwa kerusakan yang ada di muka bumi akan terjadi melalui tangan-tangan manusia. Pertanyaan saya, bagaimana rencana pengelolaan lingkungan terpadu menurut ajaran Islam? Tolong dijawab, Prof. Oh, ini sangat teknis nih. Saya bukan ahlinya di situ, ya. Tetapi satu hal dulu. Mengelola sesuatu itu, terlebih dahulu kita perlu ketahui bagaimana lingkungan itu. Untuk kita ciptakan cara mengelolanya. Nah, namun demikian ada prinsip, prinsip dasar. Bahwa alam ini harus dipelihara. Pemeliharaannya itu bukan hanya untuk kepentingan seseorang atau satu kelompok atau satu generasi, tetapi harus dipelihara sehingga pemeliharaan itu berlanjut sehingga generasi-generasi berikut dapat menikmatinya. Salah satu tujuan pokok kehadiran agama menurut pakar-pakar dewasa ini adalah pemeliharaan lingkungan. Salah satu. Dulu yang mereka sebut hanya memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara harta, memelihara keturunan. Sekarang ada yang menambahkan memelihara lingkungan. Nah, dalam konteks memelihara lingkungan ini, Al-Quran menyebutkan yang pertama dilarangnya untuk merusak. Kalau dilarang untuk merusak, itu berarti membiarkannya sebagaimana apa adanya. Itu kan? Ya. Tetapi ada yang lebih dari itu yang diperintahkan Al-Quran adalah melakukan perbaikan, memberinya nilai tambah. Memberinya nilai tambah. Bagaimana alam raya ini saya pelihara sekaligus memberi nilai tambah buat saya. Jangan biarkan, misalkan, jangan tebang hutan. Karena itu merusak. Ya. Tetapi ciptakanlah hutan itu, lakukanlah sesuatu yang baik, sehingga lebih bermanfaat dari keadaannya sekarang. Oke. Itu secara umum menyangkut pemeliharaan lingkungan. Ya. Jadi salah satu dosa terbesar itu merusak lingkungan. Saya kira itu ya, tapi ahlinya Pak pasti yang lebih. Saya hanya tahu secara umum ya, bahwa agama mengajarkan seperti itu. Bagaimana keadaan sebenarnya, bagaimana keadaan lingkungan, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dihindari, itu Anda yang lebih tahu. Baik, kita tahan dulu Pak Quraish dan juga Ridwan. Dan juga pemirsa jangan kemana-mana, kita akan masih kembali lagi tetap dalam Tafsir Al-Mizan. Sumber-sumber Kristen yang menyatakan bahwa ada penggembala-penggembala di malam hari. Kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah dan masih ada kesempatan untuk kita bertanya. Ridwan, ini kalau boleh saya dulu bertanya ke Pak Quraish, boleh ya? Pak Quraish, tadi di uraian yang di segmen pertama Bapak bercerita bahwa Maryam mempunyai tunangan Yusuf. Berarti yang namanya istilah bertunangan itu memang dari zaman dahulu kala memang dari sudah ada dalam Islam. Oke. Dalam Islam, tunangan itu bisa terjadi atau bermula dari keinginan salah seorang pasangan, dari laki-laki atau perempuan, yang mengajukan lamaran kepada keluarga, keluarga perempuan, dan keluarga itu menerima lamaran tersebut. Sejak saat itu dia dinamai telah bertunangan, tapi belum bersuami istri. Oke. Jadi kalau Anda pergi meminang, bahkan sebelumnya boleh jadi, ada sekarang ini ada orang-orang sebelum menyampaikan lamaran, dia meminang terlebih dahulu. Ya toh? Lantas biasanya kalau dalam keluarga muslim itu baca Fatihah. Ya. Nanti lamarannya kemudian, sejak itu dia sudah bertunangan. Sudah ada ikatan. Sudah ada ikatan. Sejak dilamar dan diterima dalam konteks tunangan, itu sudah tidak boleh ada orang lain yang mengajukan lamaran kepada ini. Karena kalau orang lain mengajukan lamaran, itu bisa cekcok. Ya. Serupa dengan jual beli. Kalau Anda sudah menawar satu barang kepada penjualnya, lantas datang orang lain berkata, saya beli lebih mahal, itu bisa timbul cekcok. Jadi dilarang. Betapapun, pertunangan ini sudah dikenal sejak dahulu. Oh, berarti sudah ada ya dari dulu. Silakan, Ridwan, kalau mau nanya. Ada satu hal yang mau saya tanyakan, Prof. Tentang kelahiran Isa anak Maryam. Karena di ajaran lain menyebutkan bahwa Isa anak Maryam lahir pada tanggal 25 Desember. Bagaimana dalam Islam? Al-Quran tidak menyebutkan waktu kelahiran. Tidak ada. Tetapi sementara ulama memahami dari ayat-ayat Al-Quran ini waktu secara umum, dia katakan begini, pohon korma itu berbuah di musim panas, musim dingin tidak berbuah. Di sini ada dikatakan bahwa waktu kelahirannya dia disuruh menggerakkan pohon dan terjatuh buah korma. itu berarti bukan musim dingin. Musim dingin itu Desember itu musim dingin, jadi jangan anggap dia musim dingin. Iya kan? Bahkan ada sementara ulama yang merujuk ke sumber-sumber Kristen yang menyatakan bahwa ada penggembala-penggembala di malam hari. Kalau musim dingin tidak ada penggembala di malam hari, karena kedinginan. Itu sekali lagi menunjukkan bahwa itu bukan di bulan Desember. Namun demikian, kita sisi lain, ada yang berkata begini, itu musim dingin. Allah menciptakan Nabi Agung ini dengan sesuatu yang di luar kebiasaan. Ya kan? Maka tidak mustahil dia menciptakan pohon korma di musim dingin berbuah. Nah, jadi semuanya punya ini. Yang penting buat umat Islam, yang penting yang ditekankan oleh Al-Quran, tidak harus kita bertengkar menyangkut kapan dia lahir. Yang jelas, beliau lahir. Beliau manusia suci. Beliau membawa ajaran agama. Soal waktunya tidak terlalu penting. Karena di kalangan umat Kristen sendiri, ada yang tidak menyatakan bahwa itu di bulan Desember. Saya di Mesir, umat Kristen di Mesir itu bulan Januari dianggap bulan ini. Oh, berbeda pendapat. Iya, itu dia. Artinya tidak sepakat. Tidak perlu kita tahu. Tidak banyak manfaatnya kita tahu kapan waktunya. Yang lebih penting, yakin bahwa dia pernah ada. Yakin bahwa dia, manusia suci. Buat umat Islam, yakin bahwa beliau suci, beliau bukan anak Tuhan, beliau tidak disalib, ya kan? Kapan, di mana? Tidak harus diketahui kapan dan di mana. Ya, kalau ada yang mau cari begitu, Maulid Nabi Muhammad pun tidak sepakat orang bahwa pada tanggal 12 Rabiul Awal. Orang-orang Syiah tidak menjadikan 12 Rabiul Awal sebagai kelahiran Nabi Muhammad. Jadi tidak usah kita persoalkan itu. Tapi yang penting beliau ada. Beliau manusia suci, beliau nabi, beliau mempunyai akhlak yang sangat luhur dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang terpenting. Baiklah, ini rasanya obrolan kita pada hari ini semakin menarik sekali, walaupun tinggal sisa satu segmen lagi nanti habis ini. Dan juga untuk pemirsa, jangan kemana-mana, masih ada lagi obrolan menarik setelah beberapa pesan berikut ini. Tetap di Tafsir Al-Islam. Ada satu anak pernah bertanya pada saya, Pak, itu anak jin pergi sekolah juga atau tidak? Kita sudah memasuki segmen yang terakhir di Tafsir Al-Misbah untuk hari ini, dan ini masih ada kesempatan untuk kita bertanya juga. Rituan mau nanya dulu, boleh? Silakan. Halo, Pak Quraisy. Satu lagi mau saya tanyakan, Prof, mengenai wujud malaikat. Di dalam ayat yang kita bahas, bahwa disebutkan malaikat mendatangi Maryam dalam wujud sebagai manusia. Apakah hal tersebut bisa terjadi di sekarang ini? Bahwa malaikat datang menjelma dalam bentuk manusia. Bisa terjadi. Bisa jadi dalam rangka menguji manusia. Itu di dalam hadis ada dikatakan bahwa ada seorang yang sakit mendapat kesembuhan dari Allah, kaya. Tidak lama kemudian dia mulai menjauh dari Tuhan. Dia mau diuji. Datanglah seorang dalam bentuk seperti keadaannya dulu, gembel, sakit, minta bantuan. Dia diuji, dia tidak mau membantu. Sebenarnya ujian Tuhan itu diperankan oleh malaikat. Malaikat datang dalam bentuk seperti ini untuk dia diuji. Jadi bisa bisa jadi Anda bertemu dengan seorang yang tiba-tiba membantu Anda. Sebenarnya itu malaikat. Jadi Anda lihatnya dia manusia. Setan juga bisa menampakkan dirinya dalam bentuk manusia. Bisa jadi dalam bentuk ular, bisa jadi dalam bentuk apa. Jadi kemampuan malaikat, kemampuan jin bisa berbentuk dengan berbagai bentuk. Malaikat biasanya berbentuk manusia. Ketika Nabi mendapat wahyu, tidak jarang malaikat datang dalam bentuk manusia. Pernah satu ketika Nabi sedang duduk, Sayyidina Umar bercerita, tiba-tiba datang satu orang yang tidak seorang pun kami, di antara kami mengenalnya. Dia datang dengan pakaian putih bersih, rambut rapi. Kami terheran-heran. Ini orang kami tidak kenal, jadi pasti pendatang. Yeah. Tapi kalau pendatang, kenapa tidak ada bekas-bekas? Pakaiannya masih bersih, rambutnya masih rapi. Orang itu lantas datang kepada Nabi, duduk di hadapan Nabi, bertanya, apakah Islam? Apakah iman? Apa tanda-tanda hari kiamat? Nabi jawab, kemudian orang itu pergi. Sewaktu dia pergi, Nabi berkata, kamu tahu siapa yang datang tadi? Dia bilang, tidak, itu tadi malaikat Jibril. Datang bertanya untuk mengajar kamu. Waktu mereka lantas ya, mau cari, sudah menghilang. Jadi berarti dia datang dalam bentuk manusia kepada Nabi. Dan dilihat oleh orang banyak. Nabi yang menjelaskan pada kita bahwa itu malaikat Jibril. Sekarang kita tidak tahu itu. Boleh jadi dia datang, tapi kita tidak tahu bahwa dia malaikat. Bisa. Ada lagi istilah Pak, tadi ada malaikat, ada jin. Sering mendengar istilah jin baik. Kalau ada di masjid, di tempat-tempat yang baik, itu adalah jin yang baik kata. Ada jin, ya kalau jin kan biasanya kita dengarkan hal-hal yang tidak baik gitu. Itu gimana Pak pendapat sendiri? Memang benar, jin itu serupa dengan manusia. Dia punya masyarakatnya. Ada lelaki, ada perempuan, ada anak-anak. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada jin muslim, ya, ada jin muslim kafir. Ya seperti manusia. Yang beda, salah satu perbedaannya adalah jin makanannya beda dengan makanan manusia. Salah satu perbedaan. Tapi dia bisa baca Quran, dia belajar. Ada satu anak pernah bertanya pada saya, Pak, itu anak jin pergi sekolah juga atau tidak? Saya jawab iya. Karena jin pernah berkumpul di masjid di Medina untuk mendapat pengajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya di Medina ada masjid namanya Masjid Jin. Ya, Masjid Jin. Masjid Jin. Di situ pernah berkumpul jin untuk belajar, untuk mendengar ini. Anak-anaknya juga diajar, tapi bagaimana caranya ininya kita tidak tahu. Tapi masyarakatnya seperti masyarakat manusia. Baik Pak Quraish, sekarang tiba waktunya untuk membacakan kesimpulan untuk hari ini. Kesimpulan dari Quran Surat Maryam ayat ke-16 sampai 29. Surat Maryam ayat ke-16. Baik, kita ini ya, malaikat dapat menampilkan dirinya dalam bentuk manusia. Seseorang yang menghayati bahwa Allah adalah Rahman akan berusaha memantapkan pada dirinya sifat rahmat dan kasih sayang sehingga sifat tersebut menjadi ciri kepribadiannya. Tuhan pelimpah kasih. Saya diberi kasih oleh Tuhan. Ini harus tertanam dalam jiwa Anda sehingga waktu keluar dari diri Anda keluarnya juga rahmat. Kalau Anda sakit gigi, Anda jengkel. Yang keluar pada saat Anda sakit gigi, kalau perlu musik dipadamin. Tapi kalau penuh rahmat, kasih sayang, yang keluar juga kasih sayang. Karena orang berkata, yang tumpah dari wadah itu adalah isinya. Ya kan? Oke. Maryam adalah manusia suci yang telah mempersembahkan dirinya secara penuh kepada Allah sesuai niat ibu beliau ketika mengandungnya. Ini. Kendati beliau sebelum kedatangan malaikat Jibril itu telah bertunangan dengan Yusuf An-Najjar, namun hubungan mereka dipenuhi kesucian. Mereka tidak bersentuhan. Oke. Okay. Allah Maha Kuasa menciptakan hal-hal yang dinilai manusia mustahil menurut adat kebiasaan. Tapi Allah kuasa. Tapi bukan yang mustahil menurut akal ya, kita sudah pernah bahas itu. Jika Allah telah menetapkan sesuatu, maka terimalah ketetapannya dengan pasrah. Allah, oh ini si A harus begini. Udah, terima dengan pasrah. Yakinlah bahwa jika Anda bertakwa, pasti Allah membantu Anda. Kendati penciptaan Isa alaihissalam dilukiskan dengan melalui firman-Nya, kun jadilah maka jadilah, tetapi kelahirannya itu melalui proses yang wajar dan lumrah. Tidak berayah, tapi kelahirannya ibunya ya sakit perut juga. Seperti biasa, ya kan? Itu. Ya kan? Kendati Maryam dalam keadaan lemah karena baru saja melahirkan, namun beliau masih diperintahkan untuk melakukan kegiatan dalam bentuk menggerakkan pohon korma. Isyarat bahwa usaha harus dilakukan walaupun Anda dalam keadaan lemah. Saya kira itu beberapa kesimpulan. Ya. Baiklah Pak Quraish, terima kasih atas kesimpulannya untuk hari ini, dan juga Ridwan, terima kasih sudah hadir di sini. Dan pemirsa, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara untuk Tafsir Al-Misbah pada hari ini. Insya Allah kita akan masih jumpa lagi esok hari, masih bersama saya Yunus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.